tanpa terasa malam telah tiba. Kita berjanji untuk bertemu lagi untuk kesekian kali. Resahnya hati semakin menjadi saat terbayang wajah bapakmu yang kurang bagus dan tak pernah tersenyum. Aku jadi ngilu. Biarlah demi cintaku akan ku lupakan semua kesan. Oh Juwita, nantikanlah diriku, janganlah kau bimbang. Tak pernah tersenyum, aku jadi ngilu. Tapi biarlah demi cintaku akan ku lupakan semua. Nantikanlah diriku, janganlah kau bimbang, aku pasti datang.